lahir dari bangsaku, pencetus tekad penyatu. Putra terlahir dari kaumku, pembawa bangsa menuju tanah-tanah merdeka. Bercadar putera hitam, derawan jauh di depan. Dirinya doa panjang memiringkan kau pergi semayang. Terdiri gambar erat-erat saudara-saudaramu. Ku ingin rapat-rapat jemari-jemarimu. Katakan mata-mata bangsaku, kasih terasa dengan senyummu berbakti. Dari bangsaku, pencetus tekad penyatu. Putra terlahir dari kaumku, membawa bangsa menuju tanah-tanah merdeka. Bercadar putera hitam, derawan jauh di depan. Iring doa-doa panjang memiringkan kau pergi semayang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.